الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر الصلاة فتلو على وهذا سبل بدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر الصلاة فتلو على وهذا سبل بدلالته سفري بونداسي بردirinya negeri ini berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Assobaho bada mentolati walailu dadami waqorati faqor rasulna fadada wahada wahada subuna bidanati. Senang rasa hati jadi seorang santri, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho iyai doa restu bunyai. Asobaho bada mintaratihi walailu dajami wafaratihi wafaru sunah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Santri selalu happy dan tak pernah bimbang, telah kiriman juga tak ada uang. Makan bersama beralas daun pisang, terasa bagaikan di hotel berbintang. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Santri zaman now tak gampang mengobrol cinta, apalagi lebay dalam merayu wanita. Santri jatuh cinta, itu cinta yang lila, dia akan setia dan sekali menikah. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Lanjut, lanjut. Tiga majlis satu cinta membawa semangat, bukan karena apa hanya mengharap syafaat. Pada Habib Qadir ku ucap terima kasih, karena bisa berjumpa taretan salawasi. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Subhanul muslimin majlis Nurul Mustafa, kami juga mengharap kalian ke Madura. Jangan kau bingung, jangan mikir ongkosan, Gus Hafid siap nanggung, yang penting solawatan. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Lanjut. Subhanul muslimin ada Gus Azmi tampan, ada Hafidz Ahkam yang bikin cewek melayang. Namun Ataufik janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip kaya Sahrukan. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Subhanul muslimin ada Gus Hafidz Hakim, majlis Ataufik ada Gus Hoiron Azain. Nurul Mustafa khotimnya Habib Qadir, beliau bertiga banyak janda yang taksir. Asobaho bada mintolatihi walailu dajami wafaratihi faqor rasulah fadarau wahana wahana subuna bidilalatihi. Tadi sore ku jumpa jemaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, Ustaz Matumbu apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau. Asobaho bada